dengan Tuhan. Oke, soalnya menungso niku mboten wedhus, nggih. Kok tak jelasno, sing sabar. Lho akhirnya begitu Islam rumit bikin gagasan mudah. Makanya ketika sekarang Islam ini dikendalikan oleh medsos, kendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang rumit. Gusti Allah akhir diparani piye wae, diarani bid'ah. Kanjeng Nabi dia parani dengan cara apapun, diarani bid'ah, diarani tahayul, diarani khurafat, bahkan dimusyrikno. Ambil alih santri Nahdlatul Ulama, membuat gagasan Islam menjadi lebih mudah dengan gagasan Islam Nusantara. Lemulo sapa sing paling gething kalau Islam Nusantara? Ya wong-wong kuwi. Ketika Islamnya akan patah karena ada gagasan Islam Nusantara. Mulo ana sing alok-alok Islam Nusantara produk jil, produk kafir. Meneng ta wong kowe iki ora paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, kusnukhin kang kita ta'zimi, kita hormati, Kyai Hanif kang kita ta'zimi, kita hormati, lan sedaya kyai kang rawuh khususipun pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama jajaran Syuriah Tanfidziyah ingkang nembe dilantik. Kula dongaaken muga-muga manuk gladhik cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladhik cucuke biru bar dilantik terus turu. Para santri, wali santri, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Enten setunggal malih, wow. Ketua Pemuda Muhammadiyah niku mboten salah. Urgen niku. Anu ku Muhammad Dinu. Muhammadiyah NU. Dadi nek cara wes-wes aja kakeh. Ngombe telu, kebalik. Para santri, wali santri, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Dalu niki kita panjenengan sedaya sepindah malih tasyakur akhirus sanah kalian khol Pondok Pesantren Al Asror ingkang kita panjenengan sedaya nembe mawon dipun rameaken kalian bom. Ana bom Jakarta, wonten bom Surabaya. Ternyata kabeh ya ora seneng karo teroris. Begitu dor ngono kabeh ya mengutuk teroris. Tapi kadang mengutuk teroris ning nglakoni laku sing cepat atau lambat nggih sami-sami mengarah jadi teroris. Dadi teroris niku mboten kok tiba-tiba ngoten mboten. Mboten kok yo wong niku ujug-ujug terus dadi teroris niku mboten. Enten proses panjang. Sing proses niku boten dikenal kalian pesantren. Proses itu tidak dikenal dalam tradisi pesantren. Mila mboten enten teroris kok tukul teko pesantren niku mboten enten. Soale dalan menuju teroris niku pesantren niku kenal mawon, Mbok. Mboten. Teroris niku tukule keng pundi? Nggih, keng wong sing kepengin apik ning mboten dalan, intine niku. Tiang kepengen apik tapi mboten dalan. Mboten enten wong kok kepengen elek niku mboten enten. Pengen mati syahid niku yo apik. Ning mboten dalan. Dadi aja kok terus diakoni iku ora Islam ngono mboten. Niku Islam pian. Ning mboten dalan. Mboten dalan. Sholat ge sae tiang-tiang ngoten niku sholate. Maca Qur'ane ge apik. Ning tenggen iman mboten dalan. Dalan iman niku napa? Dalan iman niku dipun kenal kalian ahli sunnah wal jamaah. Niku dalan iman. Sapa wong kok nyekel ahli sunnah wal jamaah kanthi sempurna? Niku duwe iman niku dalan. Lah sing mboten dalan niku napa? Nggih, nameng melu ahli sunnah tapi wal jamaah niku pedot. Ini awak dhewe iki ahli sunnah wal jamaah dalan. Sebab napa? Awak dhewe niku ngakoni nek awak dhewe niku angsal iman niku enggak ada dalan ingkang kathah. Lah sing mriku niku enggak ada iman ning ora ngakoni dalan dalane. Dan ini sing nyebabaken ahli sunnah wal jamaah ala pesantren tambah suwe, tambah apik, tambah keto apik. Apa meneh nek pun padha konslet kaya ngoten niku. Nggih. Sing nampa iman pertama niku sinten? Kanjeng Nabi, jelas niki Kanjeng Nabi. Lha terus Kanjeng Nabi angsal iman niku dipun wulangaken teng menungso. Lah menungso sing diulang iman kali Kanjeng Nabi niku nggih nameng menungso sing urip bareng kali Kanjeng Nabi. Dados imane Nabi dipun wulangaken kalian tiang ingkang saged petuk kali Kanjeng Nabi. Lah wong sing petuk Kanjeng Nabi niku sapa? Dijenengke sahabat. Sahabat iku sapa? Ya wong sing petuk Kanjeng Nabi. Bah pinter, bah bodoh. Pokoke nek petuk Kanjeng Nabi diulang langsung kali Kanjeng Nabi niku jenengane sahabat. Lho sahabat niku bekas tapak kakine niku luwe apik timbangane donya saisi sini Kanjeng Nabi kang ngendikan. Lah terus enten tiyang ingkang belajar pengin entuk iman saking Kanjeng Nabi. Ananging tiyang niki ora pati bejo. Sebab napa? Ora petuk karo Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi menungso sedo. Mila tiyang ngeten niki terus akhire pengin belajar iman kaya Kanjeng Nabi, mboten petuk Nabi akhire goleki wong sing diwulang kali Kanjeng Nabi. Akhirnya belajar iman Kanjeng Nabi ning petuke nameng kali murite Kanjeng Nabi. Artine petuk kali sahabate Kanjeng Nabi. Lah tiyang sing belajar iman boten petuk Nabi tapi petuk sahabate Kanjeng Nabi. Niki namine mboten sahabat malih. Namine napa? Tabi. Tabiin. Penderek pisan. Lah. Sasampunipun sahabat niki sedo, enten tiyang malih ingkang pengin belajar Islam iman dateng Kanjeng Nabi, tapi wis mboten petuk Nabi, mboten petuk sahabat, petuke kali tabi. Tabi'in. Lah tiyang ingkang belajar Islam petuk kali tabi'in niki naminipun tabi'ut tabi'in. Penderek. Begitu tabi'in sedo ana wong pengin belajar iman kaya Kanjeng Nabi tapi mboten petuk Nabi, mboten petuk sahabat, mboten petuk tabiin, petuke kali tabi'ut tabi'in. Tiyang ngeten niki jenengane tabi'ut tabi'ut tabi'in. Penderek. Terus kira-kira santri Al-Asror niki jenenge apa? Lho, ngoten lho. Kira-kira terus awak dhewe niki nek cara tabi' niku jenenge apa? Wis adoe ora umum. Al-Asror diaso kali Gusnuhin. Anak-anake panjenengan titipke Gusnuhin ben diulang Islam, diulang iman. Gusnuhin niku nderek kali Lirboyo wong santrine Yai Marzuki, Yai Idris Marzuki. Yai Idris tabek kali Kiai Marzuki. Kiai Marzuki tabek kali Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim tabek kalian Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari tabek kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari tabek kalian Kiai Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwo Dadi. Mbah Khairon tabik kalian Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Tabik kalian Mbah Abdul Halim Boyo Lali. Mbah Abdul Halim tabik kalian Mbah Sufyan Tuban. Tabik kalian Mbah Jabar Tuban. Tabik kalian Mbah Sambula Sembah Abdul Rahman. Mbah Abdul Rahman tabik kalian Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo tabik kalian jeng Cokrocoyo Sunan Geseng. Jeng Sunan Geseng tabik kalian jeng Sunan Kali Joko. Jeng Sunan Kali Joko tabik kalian Sunan Bonang. Sunan Bonang tabik kalian Sunan Ampel. Sunan Ampel tabik kalian Sunan Ibrahim Asmoro Kondi. Ibrahim Asmoro Kondi tabik kalian Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro tabik kalian Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tabik kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin tabik kalian Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik tabik kalian Sayyid Alawi Amil Faqih. Tabik kalian Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat. Tabik kalian Sayyid Ali Khaliq Qasam. Tabik kalian Sayyid Alwi. Tabik kalian Sayyid Muhammad. Tabik kalian Sayyid Alwi. Tabik kalian Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tabik kalian Sayyid Isa An-Naqib. Tabik kalian Sayyid Ubaidillah. Tabik kalian Sayyid Muhammad. Tabik kalian Sayyid Ali Uraidi. Tabik kalian Sayyid Ja'far Shadiq, tabik kalian Sayyid Muhammad Baqir, tabik kalian Sayyid Ali Zainal Abidin, tabik kali Sayyidina Hasan Husain, tabik kali Sayyidina Ali lagi sing tabik langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terus jenenge apa sampean? Lah ya wis tabik lho iki lho. Lah ternyata awak dhewe niki nek cara urutan-urutan sesebutan Nek siji jenengane nabi, sing petuk nabi jenengane sahabat. Awak dhewe iki nameng kelas petuk sapa? Petuk al ulama warasatul ambi. Ambi wong sing petuke kale ulama. Mula supaya wong iki selalu ngerti pangkate nek petuke kale ulama. Kelase nameng murite ulama, mula kale para sepuh dikelompokno jenengke Nahdlatul Ulama. Cek ngerti pangkate awak dhewe iki nameng murite ulama. Nek sahabat gawe organisasi Nahdlatul sahabat. Lah mula sing nyelametno awak dhewe iki Nahdlatul Ulama, sebab kita selalu bahwa kita ngerti nih awak dhewe murite ulama. Sing ulama itu menerima ilmu dari ulama yang sebelumnya, yang sebelumnya, yang sebelumnya. Lah cek ora lali ya. Cek mboten lali, kita niki sering dielingaken. Ayo gawien khol. Gawin khol, khol niku ngeling none awak dhewe niku duwe penghubung tekan Kanjeng Nabi. Bejone awak dhewe niku entuk siratal mustaqim, tapi aja lali kalau siratal ladzina an'amta alaihim. Niki lho. Lah, apakah seperti itu ada di jalur mereka yang sekarang jadi teroris? Ndak ada. Mereka tidak mengenal itu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka mendapatkan iman langsung karena belajar dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah. Akhirnya saking kepengene apik kaya Kanjeng Nabi, nderek langsung karo Kanjeng Nabi. Niate apik tapi konslet karena ora pangkat. Pangkate, nek sing pangkate melu nabi jenenge sahabat. Lah nek murite ulama pangkat kene kok langsung melu sahabat, langsung konslet. Pun langsung konslet. Sebab nopo mboten pangkate. Lha mulo dikongkon jenengane ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah niki nabi, wal jamaah nabi sahabat, wal jamaah sahabat niku tabi'in, wal jamaah tabi'in niku tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe niki wal jamaah ulama. Lah mula kita niki diurutaken, oh zaman nabi kaya ngene. Mula santri niku mboten gerasa grusu. Kenapa? Karena tahu apa yang sudah dibahas oleh ulama sebelumnya ora bakal dibahas kali ulama saiki. Contoh khilafah. Kenapa santri tidak pernah bahas khilafah? Loh, soal khilafah niku wis tahu dibahas. Sing bahas sapa? Sayyidina Ali kali Muawiyah. Lho sing bahas Sayyidina Ali karo Muawiyah wae ribut kok. Terjadi perang namanya perang Jamal yang akhirnya di sini Amirul Mukminin Sayyidina Ali, di sini Ummul Mukminin Siti Aisyah. Apa ora stres zaman semono? Menghadapi situasi neng kene Amirul Mukminin neng kene Ummul Mukminin. Menen dia stres umat. Wong biyen lagi ana kiai sing siji PKB, sing siji PKNU, santrine wis stres. Ora usah ado-ado sakniki niku sing siji Ganjar, sing siji Sudirman wis santrine set. Iki piye sing bener iki? Melu Mbah Mun Ganjar, melu Gus Yusuf Sudirman, wis bingung lho niku mula. Nggih ta, iku GM loro. Ndene iki lho. Lah mula kita panjenengan sedaya wis ora bakas. Zaman Nabi wis di zaman sahabat wis dibakas. Iki sing mimpin bar Kanjeng Nabi iki sapa? Niku ae gelut. Lah kenapa sekarang orang bakas khilafah? Karena tidak mengikuti jejak para pendahulu sing diwaca langsung Quran karo sunnah. Ra ngerti nek Quran karo sunnah bab khilafah wis tau dibahas teng jaman sahabat lho iki lho. Apa nek tak cerita di betapa kaum muslimin wis nglewati fase paling sulit. Mula santri sing wis ngerti sing tetep eling oh iki zaman iki ngene oh zaman iki ngene ora bakal ribut. Sing bakas khilafah niku lho Sayyidina Ali kali Muawiyah niku tawur. Tawure teng pundi? Jarine Muawiyah. Nggih. Ini sing berontak Sayyidina Utsman, ini kudu ditangani. Wong sing mateni Sayyidina Utsman. Pokoknya ini kepemimpinan harus diselesaikan dengan baik dan benar. Sing mateni Sayyidina Utsman kudu dipateni. Tapi karena ribut zaman semono, Sayyidina Ali loh aku iki khalifah. Saya ndak bisa bertindak gegabah, tak golekane sik sapa iki sing berontak iki sapa? Akhire padu kesuwen ngene iki. Le nang pateni lho, pateni iki sing ngendi tak golekane sik. Aku iki khalifah hanya apa punya pertanggungjawaban kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah. Engko sik aja meng keprak-kepruk ngono sapa wingi sing kepruk iki? Jarine Muawiyah kesuwen gapok ae. Akhire Muawiyah berontak. Begitu Muawiyah berontak di depi kalau Sayyidina Ali. Begitu di depi Sayyidina Ali mundur langsung gawa Quran. Wes akhire begitu gawa Quran ya liyane ya mikir iki bener ta ora iki Quran iki. Unggahno ning dhuwur tombak. Tombak. Akhire satu kelompok Ali iku nang dipateni Muawiyah iku mung berontak pemerintahan yang sah. Lah yo engko sik to, Mas yo ngono ya dulur. Akhire sing siji ngotot pemberontak harus dibunuh. Rombongane Abdurrahman bin Muljam sing dadi Khawarij niku. Sebab apa? Nganggu hukum malam yahkum bima angzalallah faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali kok sik padha sedulur sing rukun. Wa in taifatani minal mu'minin naktatalu fa aslihu. Kalau ada kaum muslimin berdamai, ya kudu diselesaikan dengan baik-baik. Ya jarene Abdurrahman bin Muljam, lebih itu. Negara ini kamu pemerintah yang sah. Lah kamu diberontak sama Muawiyah, lu pemberontak ya patenono. Lah yang kau sik potan pateni piye to? Aku iki pemimpin nang kau sik nek iso tak rukono. Wahir tong tong tong tong tong tong tong akhir wo pancen Ali ora ngerti Quran kok. Quran ini perang ya wis perang kepruk-kepruk ngono ae kok udah tak rundingan barang suwen. Akhirnya Sayyidina Ali dianggap ora paham Quran kali Abdurrahman bin Muljam. Nek secara hukum politik bener iki Abdurrahman bin Muljam. Jenenge Muawiyah karena berontak ya kudu ditumpas karena bughat. Tapi Sayyidina Ali yang hidup bersama Rasulullah tetap pengen merukunkan nopo di antara kaum muslimin nek konflik harus dirukunkan karena Allah ngendikake wa in taifatani minal mu'minin naktatalu fa aslihu. Akhire wah Ali ra ngerti Quran. Ra paham Quran. Wis ngene timbangane Ali ya ra paham Quran. Lali ni Ali Sayyidina Ali niku dingendikake kali Nabi ana Madinatul Ilmi wa Aliyun ba. Wah, akhire sing ngene ae. Kita harus menolong agama kita. Ali sudah tidak bisa menolong agama Islam. Mari kita tolong agama Allah. Intansurullah yang surkum wa sabit aqdamakum. Akhir ngene kesuwen patenono ae. Akhire subuh-subuh Sayyidina Ali dipateni kali Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljam cekelan Quran. Nek ana wong ora nganggo hukume Gusti Allah, pateni. Lho saiki lho kelasé Abdurrahman bin Muljam wani ngafirno Sayyidina Ali sing kelasé Abdurrahman bin Muljam iki kepala delegasi penyebaran Al-Qur'an teng Mesir coba. Akhirnya Sayyidina Ali subuh dipateni ya wis sedo Sayyidina Ali. Lah sing iki ya Allah, aku sudah menolong agamamu ya Allah, intansurullah yang suruh kepada sabit agdamakum. Sekarang tolong damaikan ya Allah kaum muslimin. Lah kok ora damai-damai wis ndonga. Ya Allah damaikan sesuai janjimu ya Allah. Intansurullah yang suruh kepada sabit agdamakum kok tambah ribut. Akhirnya saking stresnya itu, wis jare wis rumangsa nulung agamane Allah, kok ora tambah tenang, kok ora tambah, kok malah tambah ribut. Akhirnya coba-coba dalile golek ning Quran. Oh, lah pantes Gusti Allah kene dijaluki kok wis rapati dituruti. Oh, Gusti Allah wis prei kok. Napa soale petro ayat khalaqus samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Gusti Allah gawe donya saisine selama 6 dino bar ngono istirahat ning arus. Oh iya wis prei pengirane. Lah sing ngarani Gusti Allah prei niku sapa? Rombongane Ghilan ad-Dimaski Ma'bad al-Juhaini. Lah sing siji ora Kang, ngene iki wis takdire Kang. Situasi ini rombongane Jaham bin Sofwan. Akhirnya timbangane kok kacau. Akhirnya wis ngene kang. Pak Dewi iki timbangane kok ruwet kaya ngene. Kowe saya ayo bali nang Quran maneh. Akhirnya slogan kembali pada Quran dan Sunnah menjadi slogan besar zaman setelah Ghilan ad-Dimaski Ma'bad al-Juwaini, zaman ini Jaham bin Sofwan setelah pembunuhan Sayyidina Ali. Kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Begitu balik nang Quran dan Sunnah, mumet maneh. Sing siji ketemu si Tati Ayamin, tumastawa alal ars. Sing siji ketemu ida arota syai'an ayakula lahukun bayakun. Sing siji bim salah bim, sing siji kok nem dino. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Waduh iki tambah cudhek iki. Piye iki? Wakhir ala ngono bali nang Quran Kang. Quran iki akeh sing ketelesut. Sing asli ning Lauhil Mahfudz lho, sing ning kene iki wis makhluk, wis cecer-cecer. Mula wis rasa datak dicekel nemen-nemen sing wani muni ngono sapa? Wasil bin Atha. Wa akhire ta bakal jenenge ngono nek kepengin bener piye carane nek Quran ra iso dicekel. Wis nganggo akalmu lak ngerti ta ngerti bener. Ya iku nek pinter. Ha ya beneran nek pinter. Mulane dadi wong sing pinter supaya akale tekan kebenaran. Ya nek tekan. Lah nek ra tekan. Ya salahe goblok. Nah terus piye nek tekan? Ya nek tekan ya swarga, nah nek ora tekan ya neraka. Ya bener ya, ya nek tekan swarga, nek ora tekan neraka. Lah nek 50-50 piye? Ya kadang tekan, kadang ora. Ya ora ning swarga, ora ning neraka. Lah ning ndi? Al manzila bainal manzilaten, antarané swarga karo neraka. Matek. Swarga neraka iki terus piye? Ya tempat transit rehabilitasi. Nek nang kono kok engko dadi apik ya pindah swarga, nek dadi elek tambah nang kono ya pindah neraka. Lho berarti nang kono kaya donya, ya donya anyar lah. Tempat transit, tempat rehabilitasi. Akhire ruwet kabeh. Lah terus ana sing takon, lah nek cah bayi mlebune nanti? Nek cah bayi ya mlebu swarga. Lho, lu bos warga. Nah, suwargane piye? Ya elek, wong urung diamal apik kok suwargane apik. Lah nek bayi terus swarga apik terus protes, ya Allah kok swarga kula elek. Ya karek dijawab, pancen kok urung ndamel amal apik kok njaluk swarga apik. Lah nek bayine protes, ya Allah kok swarga kula elek. Ya wong kowe urung ndamel amal apik, lah kok mboten digedhekno kersane ndamel amal apik mbiyen. Ya ora soal e kowe gedhene takdire ka kafir, umpun matur nuwun timbangane gedhe kafir mending mati cilik elek ra apa-apa. Lah sing kafir krungu jenengan mboten adil ya Allah, nangko adil. Lah iku dipateni cilik supaya gedene mboten kafir. Jenengan lak ngerti kula gedene kafir kok gak dipateni cilik kaya sing iku. Swarga elek ra apa-apa timbangane neraka apik. Akhire macet, akhire prei. Lha iki lho dadi mila akhire ono kembali pada Quran dan Sunnah. Wis tau ngono ku men biyen. Lah orang-orang ini enggak pernah mau mengikuti jalurnya yang bener mulo bakasane dikira barang anyar. Padahal biyen wis tau dibakas kali para sahabat, dibakas kali tabi'in, dibakas kali tabi'ut tabi'in sampai tawur. Wis tau lho apa meneh dibakas karo PK apa? Karo Hizbut Tahrir ngono kae mesti tambah konslet. Ngene. Arep keprucut lho. Ora sida. PKI maksudnya. Pemuda kurang informasi. Blola ya. Dari saiki gak oleh jare gak oleh nyebut merek. Jadi itu pernah terjadi. Lah itu mulai yang kayak gitu sudah tidak pernah dibahas kalian santri ahli sunnah wal jamaah muridnya ulama wis ngerti. Oh iku mbiyen kaya ngono. Wakhir terus Mu'tazilah ni mentok. Prei terus akhirnya ora payu. Bareng ora payu akhire wah pancen ngene iki kabeh perkara politik kok. Solitik iki sing gare mumet. Akhirnya politik tinggal, rasa ngurusi politik. Akhirnya sing ahli sunnah wal jamaah nggone dhewe para ulama sunni menjauhkan diri dari politik. Abu Hasan Al-Asy'ari, Syekh Hasan Basri termasuk Syekh Sofyan Sauri menjauhkan diri dari politik. Lah begitu para ulama menjauhkan diri dari politik, akhirnya Mu'tazilah nyemplung ning politik. Muridé Wasil bin Atha ingkang nami Al-Jubai punya kesempatan masuk ke politik karena politik gelanggangnya ditinggal kalian ahli sunnah. Wakhirnya Al-Jubai nemplek teng kekuasaan Mu'tazilah teng rojo namini Al-Ma'mun. Begitu nemplek teng Al-Ma'mun, Al-Ma'mun karena merasa ditinggal kali ahli sunnah wal jamaah, ya wes aku tinggalan, rapopo saiki aku duwe konco anyar jenengane Mu'tazilah. Al-Jubai jadi penasihat keagamaane Wasil keagamaane Al-Ma'mun. Akhirnya begitu jadi penasihat kerajaan, pokoknya rejo sing bener iki Mu'tazilah, sing ora Mu'tazilah kayak buktine kayak wis anti negara, kayak menjauhkan diri dari kekuasaan. Keprui ae. Akhirnya terus Mu'tazilah payu maneh. Akhirnya asasul khomsah lengkap. Sing maune doktrin Mu'tazilah niku mek papat dadi limo. Doktrin sing pertama namine at-tauhid, doktrin kedua namine al-adlu, doktrin ketiga namine pun al-wa'du wal-wa'id, doktrin keempat namine al-mangzila bainal mangzilaten, lengkap karena punya kekuasaan menggunakan doktrin keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Lho dadi nek ana mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wis mbiyen wis tahu jenengane Mu'tazilah iku ora barang anyar dan pasti menempel kekuasaan. Mar'a minkum mungkarun falyughayyiru biyadi. Biyadi maknane amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Wis tahu dilakoni Mu'tazilah. Akhirnya sing sunni dikeprui. Akhirnya sing sunni mikir, oh ternyata kekuasaan ini ora iso ditinggal. Akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Sofyan Sauri, Syekh Hasan Basri mencoba kembali mengambil alih kekuasaan tapi gagal. Didik adik Al-Ma'mun ingkang nami Al-Wasik gagal. Didik Mu'tasim gagal. Akhir terakhir piye carane menaklukkan pemikiran Mu'tazilah. Akhire para ulama membuat pemikiran baru. Sing maune Gusti Allah wis angel karena wis doktrin Mu'tazilah iku doktrin rasional. Akhire Gusti Allah digaweke gambaran lebih mudah. Dadi luwih gampang nulis kitab Al-Ibanah an Usuliddiyanah. Allah disifati maneh di wujud kidam bakok. Akhirnya masyarakat paham maneh. Setelah Islam demikian rumit dan cenderung punya kekerasan karena punya konsep amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya Abu Hasan al-Asy'ari nulis gagasan mempermudah pemahaman Islam. Nulis kitab Al-Ibanah an Usuliddiyanah, Allah disifati maneh. Takoni karo Mu'tazilah, kok ngerti sifate apa sira ngerti date? Ora dijawab, wis ra urus pokoke entenono. Runtuh gagasanmu. Akhirnya masyarakat lebih memahami kembali Islam karena mempermudah gagasan keislaman nulis Al-Ibanah an Usuliddiyanah. Akhirnya adiknya Mu'tasim ingkang nami Mutawakkil mau bergabung karena paham konsep Islam. Akhirnya Mu'tazilah runtuh diganti kalian ahli sunnah dengan qadhi ahli sunnah namanya Imam Ahmad ibnu Hambal. Dan inilah mula akhir sampai ada jo kaget. Nek orang-orang santri paham santri Nahdlatul Ulama Asy'ariyah tidak pernah alergi dalam politik. Jadi sampai NU berpolitik NU Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah tidak pernah alergi dalam politik. Kenapa? Karena ini tanggung jawab keumatan. Loh kok tak jelas no dawa buri jam luru. Nama baca roh. Mau ngaji khaf lain kok jam telu saya. Ini kayak ngaji NU sih. Yang khaf lantai ini aja ngantuan ya. Kalau lah abis tahun rin pun matur sampean menungso aja ngantuan. Kowe soalé menungso niku mboten wedhus, nggih. Engko tak jelasno, sing sabar. Lho akhire begitu Islam rumit bikin gagasan mudah. Makanya ketika sekarang Islam ini dikendalikan oleh medsos, kendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang rumit. Gusti Allah akhir diparani piye wae, diarani bid'ah. Kanjeng Nabi dia parani dengan cara apapun diarani bid'ah. Diarani tahayul, diarani khurafat, bahkan dimusyrik lo. Ambil alih santri Nahdlatul Ulama membuat gagasan Islam menjadi lebih mudah dengan gagasan Islam Nusantara. Lemu lo sapa sing paling gething kalau Islam Nusantara? Ya wong-wong kuwi. Ketika Islamnya akan patah karena ada gagasan Islam Nusantara. Nara mulo ono sing alo-alo Islam Nusantara produk jil, produk kafir. Menengo tau wong kowe iki ora paham. Mulo aja kuatir, Mas yo Habib Rizik sing muni aja ngandel. Wong dhek yo ora paham. Wong dhek ora wong NU, dhek wong FPI. Ngono to. Dhek ora wong NU, dhek wong FPI. FPI apa NU? Duduk FPI ora NU. Mending Muhammad Dinu ya. Nah ini lah. Nah terus Islam Nusantara ini apa? Ya ini Islamnya santri yang memang hidup di Nusantara. Dadi ora patek kaget santri niku wong iku rurutane ngene. Islam pindah teng Persia, santri ora kaget. Pegdal Sayyidina Ali beto Islam ke Persia, petuk ajaran bukan Islam persis padha karo Islam teko mriki ya petuk ajaran ora ora Islam, Islam teko teng Persia petuk tiang majusi. Sayyidina Ali waktu petuk wong Persia ya ora ngafir-ngafir no wong majusi. Bahkan rukun hidup baik sampai wong majusi. Niku ngapek mantu putrane Sayyidina Ali. Namini pun Sayyidina Husain dipek mantu kare raja Persia ingkang nami Rustum. Sayyidina Ali apa ora oleh kowe wong kafir, mboten ditampa. Anakmu pengen rabi karo anakku. Iya, ya Ali, aku raja kene. Ya wis, peken mantu kae. Akhir dipek mantu. Tapi karena saking api Sayyidina Ali, saking api Sayyidina Husain, Raja Rustum akhirnya melu Islam. Lah begitu Raja Rustum melu Islam, yang tadinya menyembah api, berhenti ora nyembah api. Tapi wong Persia itu punya kebanggaan. Kebanggaan apa? Karena punya ilmu arsitektur yang diterapkan untuk membangun tempat menyembah api. Lah tempat menyembah api yang dibangun dengan arsitektur kelas tinggi, wong Majusi ngarani mana? Manaro. Begitu mlebu Islam, apinya dibuang, tapi teknologi pembuatan manaro diterapkan di dalam membangun masjid. Akhirnya manaro digeleng arep masjid. Bareng kabeh wong delok lho wong Islam Persia masjidnya dikei manaro kok apik. Akhirnya kabeh pengin bangun manaro tekan Semarang jenenge menoro. Lho makane santri yang ngerti urut-urut tadi ora gampang gumun, oh wis tahu. Ternyata Sayyidina Ali ya gawe manaro. Mula mboten heran begitu Islam sampai mriki dibeto para wali, ya cara dakwahnya ya pakai wayang. Sayyidina Ali nganggo manaro, sunan-sunan mriki wong zamane wayang yo nganggo wayang. Lah santri apa gumun ya ora, wong pancen zaman semono anane kudu nganggo wayang. Zaman semono kok nganggo WA, ya dereng enten WA. Zaman semonten pake wayang. Lho kenapa? Ya karena ketemu dengan peradaban tinggi. Wong Jawa niku wis maju zaman semonten. Lho contoh kemajuannya wong Jawa niku gampang kok alat musik nih lho. Alat musik itu contoh kemajuan peradaban Nusantara kita. Wong Arab iki alat musiknya nopo? Terbang. Terbuat dari kayu dan kulit lembu utawa kulit kambing. Gawene gampang, kayu karek ngetok, kulit karek mbleh. Tiang Eropa punya alat musik namanya gitar. Gitar ini gawe ini gampang karek ngetok kayu kayak Itali. Tapi Nusantara kita punya alat musik jenenge gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lho zaman semono betapa sulitnya. Maka perjuangannya ya wis nganggo ngono. Nek manaro niku dibuak geni, nek manarone dinggo, isine napa? Isine mimbar untuk manggil orang salat. Le adzan munggah mana? Manaro. Wong rungono speaker. Lah begitu masuk sini. Nggih ta? Lah bungkus-bungkus yang seperti manaro banyak. Wis duwe Allah ning jenenge pangeran. Ya wis akhirnya pangerannya tetep isine Gusti Allah. Musolanya tetep isine apa langgare tetep isine musala. Kiyaine tetep isine syaikhun ustadzun, persis kaya ibu-ibu niku kalenge kongwan isine rengginang. Lah itu diceritakan, makanya kita tidak alergi karena itu adalah generasi wal jamaahnya para wali. Anggo beduk ya ora kaget wong zaman semono dereng ngeneng sepi. Speaker, tapi generasi sekarang sudah punya speaker, malah ora perlu aro-aro bedhog, sebab tanpa bedhog zaman biyen nyeluk nganggo apa. Saiki wis ana speaker bedhog istirahat, tapi pesantren tidak pernah menghapus bedhog karena tahu kelemahan speaker. Nopo? Listrik kadang mati. mati. Nek listrik mati sing urip bedhog. Nah, sesuk bedhog speaker ora kanggo. Napa? Lungo ning masjid di WA. Mulun di itu santri itu alok-alok nek bisa. Ora gampang alok-alok. Gitu. Akhirnya para wali memperjuangkan. Perjuangkan piye carane awak dhewe mengenal agamane Gusti Allah. Akhirnya begitu para pejuang-pejuang ini mampu menanam Islam di sini. Akhirnya nopo? Iki sesuk nasibe piye tanduran ku Islam iki? Wis ga iso, kita ndak bisa mengontrol. Ya wis. Nek ngono panggonane anak di awake dhewe nata Islam iki ayo dipasrahke dateng Gusti Allah. Carane masrahke seluruh tempat dari Sabang sampai Merauke titipke Allah kanthi dijenengke wilayah. Memberikan nama wilayah maknane nopo? Supaya anak putune sesuk niku nek manggon ning bumi wilayah niki la khaufun alaihim walahum yakhzanun, sebab al-wali meninggalkan wilayah. Lah karena al-wali meninggalkan wilayah, lah wali niku la khaufun alaihim walahum yakhzanun, maka alhamdulillah karena tanah kita disebut wilayah, maka kita menjadi orang yang tidak mudah takut dan tidak mudah putus asa dan tidak mudah khawatir. Ono teroris guyu tok awak dhewe. Gak terlalu khawatir, engko lak mati-mati dhewe. Wong teroris niku rasa diuber wong kaya meledos-meledos dhewe. Dene niku ono sing ngarani Indonesia akan bubar 2030. Ora. Dari sapa to Indonesia bubar kaya ranti pangeran ae. Didi bubar. Loh. Kasih nama, makanya kita terima ini wilayah adalah bagian dari tinggalan para wali. Sementara Nahdlatul Ulama, Ahli Sunnah wal Jamaah plus wali songo. Makanya karena al-wali meninggalkan wilayah dan kita berada di tempat wilayah ini yang kemudian dikenal dengan nama NKRI, maka ditinggali Islam pertahankan sampai mati, tinggalkan wilayah NKRI harga mati. Ini memang negara mati. Dan di era itu kita tahu para wali ada yang gampang, ada yang susah. Para wali nyebar ke Islam mereka petuk barang haram tok. Nopo? Wong wedok urung ana sing klamben lambenan. Lho mula zaman semono para wali ketika menyebarkan Islam la khaufun alaihim walahum ya mula ora patek khawatir. Wong para wali kok sing nyebarke Islam kan mriyen para wali. Wali niku sapa? Wong sing cerak karo Gusti Allah. Kenapa? Karena olah batinnya memungkinkan beliau-beliau sangat dekat kepada Allah. Olah batinnya para wali itu lah memungkinkan beliau itu CS-nya roh Gusti Allah. Apa meneh wali-wali Indonesia yang pada generasi awal setelah ditinggalkan masyarakat Hindu, wali sing teko teng mriki, wali sing olah batinnya menggunakan olah batin malmatiyah. Niki olah batine para wali sing ekstrim niki. Napa? Untuk menghadirkan selalu berada dalam jalurnya Allah. Dia tidak pernah berani menjauhkan hatinya dari Allah. Dan tidak mau onok menungso, onok pujian lain yang merusak hatinya. Mula wong Malmatiyah niku sing ngedekaken riyen naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku nek latihan batin, turu masjid tapi ora sembahyang. Wani sampean dilokno wong sak desa, turu masjid kok ora sembahyang, wani ora? Mesti ora wani. Bila perlu sembahyang diduduhno ben dilem wong sak kampung. Allahu Akbar. Bila perlu batu disuduhno sampai ireng-ireng iki lho aku tukang Salat. Bila perlu ben wong niku ndelok nek tahiyat tangane diutiku. Oh, bila perlu nek wong cek roh khusyuk Allahu akbar. Bila perlu ngoten niku sakniki ning ndi-ndi subhanallah, masyaallah, subhanallah, masyaallah, subhanallah. Cetik cetik cetik cetik cetik go wates be. Tik tik tik tik tik tik tik. Serong rek. Allah, masyaallah, masyaallah. Cetuk masyaallah. Sampai ibu-ibu anaknya sekolah teng pun ibu sakniki masyaallah anu teng Al-Asror. Masyaallah, subhanallah. Lho hubungane opo sekolah ning Al-Asror karo masyaallah subhanallah. Saiki ibu-ibu ini ulang kadang latah teng. Mau tuku sarimi teng pundi? Anu teng mall. Masya Allah, subhanallah. Jam segini udah ke mall. Hubungannya apa nang mall karo masya Allah, subhanallah. Lho niku nek tiyang malam mati ya mboten gathuk. Karena apa? Memungkinkan orang untuk mendapatkan puja-puji kebaikan. Tapi nek tiyang malam mati ya turu masjid ora sembahyang. Supaya napa? Engko dilokno wong sak kampung. Kuat ora mengemban kebaikan ning dilokno wong sak desa. Sebab dheke tetep sembayang ning sembayang ngenteni raine wong. Engko nek sembayang wis raine wong kok isih konangan sembayang, sesuk dheke ben atine ora dikotori puji-pujiane wong, melaku nggawa botol arak karo wo ternyata ibu cah mabuk ora ajar ibu cah kuat ora sampean lolah batin kaya ngoten iki weh nek mati ngono suaku nek mati Kang kuburanku ya aja dikubur ning dhuwur geleng ngisor lan dhuwure nek ana batang ceh geleng dadi engko nek kuburanku dibongkar wong kepengin ngerti ana wong kurang ajar wingi nek mati dadi apa. Begitu sing dibukar buk batang celeng, wong-wong cek ngarani, oh nek wong kelakuane ngono ku nek mati dadi celeng. Sampean wani ngono ku. Lah wong nek wis kaya ngeten iki atine teng Gusti Allah salat ngarep salat dhisik dhewe ora wani. Salat awal waktu mboten wantun kuatir ku nek salat awal waktu bar ngono lali kali Gusti Allah mulo tiang-tiang ngeten iki nek salat ngenteni akhir supaya atine selalu eling Gusti Allah. Lho nek wong nek ra ngerti ngene iki dipikir gemblong. Mulo para kiai sepuh sing atine ben selalu eling Gusti Allah, salat jikuk mburi Allahu akbar. Wis inna salati wa nusuki wa mahyaya oleh sak rakaat deng asar salate isih sah ya tese wong ndase isih ning jero salat zuhur kok. Tapi bar ngono dia menunggu salat sampai ajeng maghrib Allahu sholawatul asri Allahu akbar sak rakaat deng maghrib artinya dalam setiap waktu hatinya tidak pernah kosong saka Gusti Allah. Lah nek awak dhewe jiko awal waktu Allahu Akbar bangun wis blas mbuh eling pangeran apa ora. Wis pelencing ngoten mau. Lah niku tiyang mal mati yahrumiyen. Lah wong-wong kaya ngoten niku cerake tenan kare Gusti Allah. Lah para wali yang kedua ning kene niku sing kathah niku wali akmaliyah. Wali akmaliyah niku wali sing olah batine niru Ibnu Arabi. Sing tulis kitab Futuhatul Makkiyah kali Fususul Hikam. Sing olah batine niku napa? Nyang-nyangan kali Gusti Allah. Sampeyan iki wani nyang-nyangan karo pangeran olah batinnya. Ora wani. Sariden dikokon sadat mlayu. Den sadat mlayu Sunan Kudus sampai mumet santriku iki agar sadat kok mlayu ngopo to ya? Sadat den, mau yang Sunan sesuk wae. Sampai kabeh wis sahadat karek Saridin sing dereng sahadat begitu sahadat den saiki den mlayu deh meh nek wit klopo begitu tekan dhuwur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah awake ditibake tus perok ning dhuwur watu matek bunuh diri jir. Wong ternyata saya urip tengel-tengel ngene. Lho Den kok sik urip? Lah nggih kula. Lha kowe sahadat kok mau caramu ngono iku piye? Lah kula ya kudu tak cacak tenan Gusti Allah iki eneng apa gak? Nek wis ngoten niku tak cacak ternyata Gusti Allah niku kuwasa tenan. Kula la ilaha illallah pelung prak ora pecah kok. Nah saiki kula yakin tenan nek Gusti Allah niku ana tur kuwasa. Sampeyan tau nyacak? Ora tau. Sunan Geseng digawakan wiritan ya hayu ya qayyum di hutan yang kebakaran. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Begitu genine teko. Ya karek nyang-nyangan, kuat endi yakinmu ya hayu ya qayyum utawa yakinmu nek geni iki ngobong uang. Mangke nek yakin tenan ya hayu ya qayyum, alah geni ora bakal ngobong aku kuatan ya hayu ya qayyum. Ya genine lewat. Ini sampean ra yakin gegek kobong sampe mlayu wae. Niku ulah batin akmaliyah namanya. Ono gelombang tinggi tebing segoro kidul ngene. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Petangulan diwaca la haula tenggruku nek wis manjing nyemplungke awak di atas gelombang. Nek kuat la haula sampean mesti mumbul, nek ra nek la haula murapati kuat ya mesti klelep kecemplung segoro. Jenengan ajeng latihan, monggo ning ril sepur mawon kok. Ulah batin teng ril sepur mriku la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Begitu sepure lewat la haula wala quwata illa billah. Nek sampean yakin tenan manjing la haula sepur mesti mandek, tapi nek gegek anu gegek tabrak ya mlayu wae tabrak tenan sampean. Niku olah batin akmaliyah. Nah sakniki awak dhewe wis ora ngalami olah batin para wali sing kaya ngeten niku. Awak dhewe sakniki wis ngalami olah batin sing luwih enteng, naminipun thariqah ngolah lambe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Engko nek lambene wis iso terus matane diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Wis turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alayung gringing. Gringing. Ya Allah ya Allah ya Allah pokoke Pak ana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lah mula awak dhewe niku ora pati tatak to wong olah batine niku sederhana. Nek para wali ora ono kuwatire blas. Allah jenenge pangeran, ora kuwatir ketelesut. Nggih ta? Kiai, ulama, syaikhun ustadun, jenenge kiai campur karo kebo Kiai Slamet. Ya ora kuwatir ketelesut. Engko lah gak ilang kok kiyaine ganti kebo kabeh. Tumbak kiai pleret. Musola jeneng kelang langgar, ora kuatir kok gegek sing tukul malah langgare musola nih hilang. Masjid Bojonegoro, Masjid Padangan niku jenenge sanggar pamujan ing Allah. Ora kuatir kok terus dadi ilang masjide. Murid sing belajar jeneng kesan santri, santri niku jenenge wong Hindu sing belajar agama. Kok ora kuatir? Napa sing nandur para wali-wali randi kuatir apa-apa. Samir ala khairin fatrukanil bago dateke Semar gareng Petruk Bagong. Niku. Di akhir zaman niku para wali duduke kabeh. Lah terus kok nek wis dadi ngene piye carane wong nasibe ke depan STTPke karo Kanjeng Nabi. Karena kita enggak mungkin nangani meneh akhirnya para wali nitipke awak dhewe dateng Kanjeng Nabi, carane nitip ke teng Kanjeng Nabi pripun? Akhire sing maune raja, hamba, kawula, Gusti, ndase awak dhewe titipke Nabi jenengke ra'i. Ra'iyah kados dawuhipun Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati maka ra'iyah menjadi nama perkepala orang Indonesia, sing Islam sing gak Islam kabeh titipke Nabi jenengke ra'iyah. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, satu-satunya bangsa dunia yang mampu menyerap kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Mula kiai-kiai ndi wani ngarani ana wong kafir, ora tahu nek kiai NU kafir ngono ya, ora wong kiai NU niku penerusé para wali. Lah wali wis mengangkat derajate wong Indonesia dadi ro'iyah. Mosok wis diangkat derajate dadi ro'iyah didono meneh dadi kafir. Mula Mbak Asnawi kudus tau didenda 100 gulden gara-gara ngarani wong Indonesia kafir. Sebab nopo? Tidak ada orang kafir di Indonesia karena perkepala namanya sudah ro'iyah atau rakyat. Ya ngene iki lho. Mula sampean nek kepengin ngerti, ngopo to kiai? Ayo kafir, kok ora tau melu. Ya karena ngerti para wali mbiyen mbah-mbahe dhewe wis nyebut wong Indonesia niku rakyat, kalimat yang diajarkan Rasulullah. Ben anak putune sesuk lungguh ning dimulyakno Allah. Mula supaya lungguhe niki dilindungi Allah, pelungguhane jenengke kursi, titipke wasi'a kursi yuhus sama mati lho. Supaya nek lungguh iki ora ribut tapi saling menjaga, saling gentenan, jembar-jembaran, saling memberi ruang. Mula nek lungguh bareng-bareng dijenengke majelis, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhil. Lah majelis lho bahasa Al-Qur'an. Supaya nek omong-omong rembukan engko ora padha ribut, mula rembukane titipke Gusti Allah jenengke Musa waro wasyawirhum fil amri. Lu apa tumon ana wong-wong hebat kaya wong Indonesia semua titipke balikke meneh teng Gusti Allah. Ora tumon. Nggih ta? Supaya nek ana keputusan semua dilindungi Allah, maka pengambil keputusannya jenengke hakim, wakil al-hakim, panggonan kebersamaan yang namanya mahkamah. Nyere iki lho. Isih kurang roh nek Indonesia itu sebenarnya adalah negara muslim yang menyerap seluruh ajaran Islam. Kenapa khilafah datang? Karena mereka tidak mau mengikuti jalur ulama, sehingga mereka tidak mengerti bahwa iku wis dipikir ke kiai ulama biyen. Iki lho mereka makanya. Langsung Quran lali nek wis ngene iki dipikirne Mbah Buyute dhewe. Dipikir Mbah Buyute biyen niku goblok. Perubahan Sir Joko Greja, kafir musyrik lho panjene wong iki ora gelem nurut. Islam iku diulangi lakum dinukum waliyadin rukuno. Senajana beda agama. Lah ketika Islam datang ke Indonesia, Indonesia pasca nopo wis ngalami perang terbesar antar agama di dunia ada di Nusantara. Perang nopo antarane agama Buddha kali agama Hindu. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, wangsa Sailendra beragama Buddha. Tawur entek-entekan sampai raja Sanjaya ingkang nami Panukuh berhenti jadi raja takut perang. Minggat entah kemana, belajar ilmu arsitektur, mulih dikenal jeneng Resi Gunadharma. Pak Lie jenengane Semaratungga utawa Garung sing melu agama Buddha kerase ora umum angger ra cocok karo Hindu pateni. Sampai akhirnya Semaratungga angger perang terus bodho kabeh. Begitu menang perang akhirnya pengen gawe candi ndak punya arsitek karena goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek entuk Panukuh utawa Gunadharma tiyang Hindu. Kongkon bangun candi Buddha. Akhirnya dibangunlah candi Buddha ning bernuansa Hindu jenenge Sambara Budura sing akhirnya dikenal kanthi jeneng Borobudur. Akhirnya Panukuh utawa Gunadharma hasilnya apik dicintai sama anak Semaratungga ingkang nami Pramodawardhani. Menikahlah Pramodawardhani dengan Panukuh, akhirnya Panukuh diangkat dadi raja teng kerajaan Buddha. Akhirnya si Panukuh bergelar dengan gelar raja namanya Rakai Pikatan. Akhirnya rukun karena wis duwe candi. Oh ya wis leren ternyata kowe ponakanku dewi. Tapi sing gindu yang di bagian pesisir selatan ora trimo, buta gawe masa indu gak digaekno. Melakukan pemberontakan dipimpin Resi Kumbayoni dibantu kali Balaputra. Akhirnya diparani kali anak Epikatan ingkang nami Lokapala, ternyata njaluk gek-gek candi Hindu terbesar namanya Prambanan. Akhirnya rukun wis aja perang maneh, Kang. Bangsa kita hancur karena perang saudara antar agama. Mula akhirnya Balaputra Dewa wangsul teng Palembang membesarkan Sriwijaya, tidak lagi ribut masalah agama. Akhirnya Sriwijaya menjadi kerajaan besar di Semenanjung Sumatera. Sing pindah Jawa Timur, Sindok bikin wangsa Isyana menjadi cikal bakal Kadiri dan Singosari, tidak ribut masalah agama. Akhirnya nopo mampu menjadi kerajaan besar namanya Singosari, mampu menaklukkan 2/3 dunia sampai Semenanjung Korea Selatan. Milo teng Korea Selatan enten provinsi naminipun Kim Hae sing bangun tiang Singosari naminipun Surowareng. Akhirnya menjadi kerajaan besar karena enggak ribut masalah agama. Akhirnya tumbuh Majapahit dan Majapahit merukunkan kembali ojo ngasih perang agama. Suku, bangsa, ras disatukan jadi satu dalam kesepakatan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing ngarang tulisan itu namanya Empu Tantu Tantulan. Akhirnya kerukunan umat beragama semenjak zaman Majapahit menjadi cikal bakal dan ciri khas Nusantara. Mulane ono Banser Joko Gereja, jangan kamu salahkan karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Begitu gak dijogo Banser, meledos lho ya. Ngene iki kok rasakno. Mengutuk kalian, tapi pada saat kalian mengutuk terorisme, sampean mengutuk cara-cara Nahdlatul Ulama, mengatakan bid'ah takhayul khurafat, tapi pada saat yang sama sampean mengutuk terorisme, sampean mengelu-elukan Suriah, tapi pada saat yang sama sampean mengutuk terorisme, utekmu kok gelenti. Semua teroris adalah alumni Suriah. Nah. Semua cikal bakalnya adalah Wahabi, tapi kowe saiki seneng melu Wahabi. Entah kapan waktunya sampean akan jadi teroris karena mereka punya konsep al-wala wal-barok. Bolo karumung mangso. Lho niki lho kadang wong niku. Mula sesuk deloken. Lah, santri tidak pernah kaget. Neng kono diulang wala ya khudu ala ta'amil miskin. Begitu Islam dugi mriki wis petuk wong Jawa sing senengane dum-dum panganan. Jangan dangdangi panganane wong miskin, wong Jawa senengane ngedum panganan sebab wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Angger ana wong lahir mangan, kawinan mangan, anake ning rumah sakit kok mulih syukuran mangan. Tonggone mangap lambene ning rumah sakit tabrakan ra iso mangan gak no panganan. Wong pancene wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Begitu ana sing mati tonggone padha ngumpul ya kudu dikeki mangan. Mulane ana wong ngumpul kok gak dikeki mangan sampean ora Jawa. Dia kayak begini, makanya santri tidak pernah heran. Delok tumpeng santri ora gumun, kenapa? Karena iku tinggalane Sunan Bonang. Delok wayang ora kaget. Lah, yang tidak mengikuti jalur ulama kaget kabeh. Apa iki pujian? Apa iki bedhog? Apa iki apa? Melek. Oh. Karena Islam di Indonesia jalurnya dari jalur dalam yang sampai Rasulullah sampai duria tekan mriki. Sing anyar teko niku ora ngerti jalur dalam, dia jalur luar, jalurnya Muhammad bin Abdul Wahab. Mula rapatek ngerti karo kelakuane Islam jalur dalam sebab mereka jalur luar. Jalur luar kalau pergi kemana-mana pasti pakai GPS. GPS-nya mana? Dalile ndi lho ngono. Mula kathah tiyang kon slet sebab GPS kadang sinyale ilang. Nah kalau kita GPS-nya sinyalnya selalu ada karena setiap generasi isine menung. Seolah mereka langsung menghilangkan jejak yang sangat panjang. Piro kira-kira jalur sak mono kae dientheki kabeh. Sing maune jalure nabi tekan nabi tok sahabat tok tabiin wis ora dinggo. Lho ngeten iki lho. Nah itu makanya sampean nek ana wong teroris apa asal muasalnya ya karena ini. Karena ini, mula santri ora ono sing kok dadi teroris. Enggak ada santri kok dadi teroris. Mula to panjenengan sedaya. Mula nahdlatul ulama selalu mengajarkan khol. Oh zaman baik khol iki ngene. Oh pengislaman zaman ini begini, oh zaman ini begini, oh zaman iki ngene. Akhirnya ora gampang konslet lah. Begitu ada jarak yang hilang, wong pangkate murite ulama, boten purun melu ulama, langsung melu Quran kalau sunnah. Lompate kadon. Akhirnya ya kebleset, ya kecemplung blumbang ngoten lho. Nah ini. Iki sing kadang kenapa orang itu enggak tahu apa to kok sakliyane santri kok gampang konslet. Karena membuat jarak yang demikian jauh. Ngono lho. Aja meneh kok jarak iman, jarak komunikasi niku lho. Saiki ilang dipotong nganggo WA. Omong tapi ora silaturahmi. Nah, miono sing ilang mulo wonge dadi konslet kabeh. Iso alok-alokan wong ra petuk wong. Wonge petuk wonge nang lok-lokan ditonyo keprok. Pak niki teng medsos ngene alok-alok wong sak geleme wong ra petuk wonge kok. Coba nek lok-lokan nang petuk wonge keprok, mulo ora gampang wani. Ono ketok pinter ngoten ning kopi paste sampean kan ya ora wero. Kula ndelok bloke Bunda Yani ning sing ning Metro TV. Ya sing ning Metro TV ketok pinter begitu. Ternyata kopi paste begitu ditokno karo tulisan nulis salah lah kok jago maisa salah. Ini zaman lo teknologi yang memotong jarak menungso kaya sakmene dawane wae kelangan kemenungsanan mungsare napa male iman lho mula Al-Qur'an negesaken siratal mustaqim aja lali siratal ladzina an'amta alaihim lah saiki alladzinane ilang kabeh kok. Mula kathah tiyang konslet arep NU, arep Muhammadiyah, arep LDII, arep NII, arep Salafi. Kalau di Indonesia menjadi Islam karena semua dulu diperjuangkan Wali Songo. Lho kok iso wong diperjuangkan Wali Songo Mbah Buyute biyen dadi Islam kok saiki ra ngakoni Wali Songo. Iku jenenge nganggo ning ora nglakok ora ngakoni. Mula Islam dadi racun di dalam hatinya masing-masing. Mula dadi konslet. Dan iku lho. Pak Muhammad Dinu. Lu diperjuangke Wali Songo, Kiai Dahlan ora Islam nek ora ana Wali Songo. Wong mbahne tidak akan mengarahkan Islam. Beriku, Kiai Hasyim yo nek ora dikenek Wali Songo biyen yo ora Islam kula barang niki. Buktine nopo? Thailand ora duwe wali, ya Islame ora pati akeh. Cina ora ketekan wali-wali, ora pati Islam. Lah teng mriki ketekan para wali, ya Islam kabeh lho ya. Maka seluruh sumber Islam yang ada di Indonesia berasal dari Wali Songo. Lho ngono kok ora diakoni, bahkan ngarani Wali Songo tidak ada, Wali Songo iku fiktif. warisane dibadhok ning ora gelem ngakoni. Lho iki jenengane mbadhok sawahe ora gelem nyodako. Nyodako iya sawahe dadi racun, mulo generasine konslet kabeh. Wong nganggo ilmune kok ora nglakoni, ora ngakoni wong. Wonge padha karo sampean nganggo rupane wong tuwa ora ngakoni wong tuwa. Wong tuwa sampean kenapa pesek soalé wong tuwane pesek. Napa sampean bangir wong tuwane, Mbak? Bangir. Raine awak dhewe nganggo raine wong tuwa sampe ora ngakoni wong tuwa konslet uripmu. Lha sakniki kan kathah. Bocah bayi pekitak-pekitik ngene ya. Danilah. Nah ini kenapa ahli sunnah wal jamaah? Lah kenapa Nahdlatul Ulama? Lah ning lemulane ana khol, ana pesantren. Tetap dipertahankan seperti asalnya. Ben kabeh iki ora lali nek nameng pangkate muridé ulama. Lah niki lho. Sampeyan iki muridé ulama. Nek nabi teng Arab mriko, dahare ngangge kurma, mula drijine ngangge driji tiga dicul cikuk ngeten iki. Tekan sakniki wong Wahabi ya tesih wong wong Arab, mula wong Wahabi tesih iso mangan ngangge driji tiga, wong sing dipangan tesih padha, tapi wal jamaah ulama Indonesia panganane so soto nek maksa driji telu ya gocar ka pacir. Nabi tiang Arab duwe jenggot. Wahabi tesih teng Arab, mula Wahabi iso jenggot jenggoten, tapi murid ulama sing ning Indonesia wal jamaahnya rasnya mongoloid ora duwe jenggot, mula kiai ora ribut perkara jenggot teng Indo Indonesia. Teng mriko nabi kurbane unta, Wahabi tesih saged kurban unta, wong padha arape karo nabi. Tapi teng mriki boten lair unta, laire kebo sapi. Meksa kurban unta cekel polisi, wong nyolong untane kebun binatang lunge teni. Kesadaran wal jamaah niku penting. Mula kita ni kadang masya Allah sampai ini gini kadang opo wae keliru. Kenapa? Karena orang ngerti kesadaran wal jamaah. Haji ora bakal kok iso langsung tekan mriko, mesti kesasar. Mula wal jamaah ulama nek haji teng alun-alun Semarang, kain ihrame tenanan, niate tenanan kak bae triplek jenenge manasik haji. Misami sesuk poso niku. Dalile kutiba alaikumus siam, tapi nek teng mriki ketambahan dalil naumuso imin iba dhatun, turune wong poso iku ibadah, sebab turune wong poso iku ibadah, mulo santri turu akhire Gus Nuhin kesepian lunga ning pasar tuku mercon. Mula sesuk para pak polisi sepunten nek ana wong mercon aja ditangkep, soal ini ku perangkat ahli sunnah wal jamaah. Dunge tadi iki orang kesadaran wal jamaah iki lho sing pokok. Misami kula contohke bolak-balik. Salat zuhur nek teng mriku setengah 12, mriki setengah lho. Loro wong wal jamaah tesih teng sawah. Mula yo nganggo Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngene. Engko gak teko-teko yo Robana ya Rob. Ana isih ora teko-teko yo tombo ati ku limo sak wernane wong pegel nambani atine dhewe. Gak teko-teko amuk awon diuruki anjang-anjange teko. Lha niku wal jamaah. Sami kali wong tra petuk nabi diulang selawatan, wal jamaah mriki ya selawatan. Ana sing Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun gajah, ya ana sing ngono. Ana sing wassalamun mustamirun. Ana sing marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Santri nomne sing tuwek ya. Halo ya nabe. Salam alaika. Ha rasul sing tuwek. Sing ibu-ibu ya Rasulullah. Salamun alaik dereng dereng niku. Sing Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Anggiak numpak perahu layar, ini ulama ini. Zaman Nabi ya salamu alaika ya Rasul. Allah, petruk kanjeng Nabi, ini memiliki mboten. Ini aku nih, julang Habib saya, ya nana niko, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana. Ya nana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah. Ya nana langit dan awang Gunung Pati ora ngerti santri ini Gus Nuhin tapi seneng akhirnya teko ning alonan gua gendera. Ya nana ya ora kuman gendera ya gendera sleng ya gendera Iwan Fals. Lo akhirnya terbangun mahabbah datang Rasulullah. Makanya Habib Ali Al-Jufri mengatakan tidak ada pencinta-pencinta Rasulullah sehebat orang Indonesia. Lo akhirnya orang rindu Rasul dengan gayanya ngetan. Lo ngono saiki ono wong anyar yang tidak pernah merasakan kerinduan pada Rasulullah. Sekelane sunnah-sunnah tapi enggak punya cinta dia pada Rasulullah. Maka nih penegak sunnah tapi wani ngarani wong tuane Rasulullah mlebu neraka. Sampean lu seneng pacare ora wani ngarani wong tuane iki penjahat. Lho kok iki ana wong aku seneng nabi ngarani wong tuane nabi mlebu neraka. Iki lak pencinta-pencinta palsu iki cangkem gombal ya ngene iki. Lho terus mengatakan apa itu? Solawatan kok anta Samsun anta Badrun. Nah, wong kangen kok piye to? Orang itu kalau sudah cinta menggunakan bahasa mahabbah. Bahasa cinta jangan dilihat dari ilmu fikih. Le bahasa cinta kok kok delok teko ilmu fikih ya bubar blok. Nah, ini kan kata anta Samsun anta Badrun hulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana musyrik. Lha nek bahasa cinta sampean delok ngono ya bubar kabeh karena bahasa cinta itu adalah bahasa yang berbeda dan punya hukum tersendiri. Aja titik-titik dihubungke karo bahasa fikih. Bahasa cinta soalnya contoh misalnya orang putus cinta iki bahasane rusuh. Coba niku sampean delok niku bahasa cinta niku. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibunda. Semoga hak mono gede mu pulang ke rahim ibu. Ayo suwek. Tapi ini bahasa cinta. Makanya ya wis ngulus biasa lah. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang gue berus lawangi suargo. Tapi kan ini bahasa cinta, sing arep memperdebatkan ya sopo. Roma Irama kehilangan pacarnya, punya bahasa cinta yang sangat berapi-api. Berlebihan bahkan musyrik. Sampeyan delok itu bahasa cinta Roma Irama ketika rindu kekasihnya yang mati. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumusin dunia? Oh ya Gusti Allah yang ngerti rumusnya dunia. Itu lah orang kalau cinta itu misalnya putus cinta. Kehilangan kekasihnya. Kon SMS memang kok. Langsung nyalahno Gusti Allah. Tak kok pengiran pacarku kok hilang nanti ya Allah. Ora kok mas kue neng diora. Panjene wis kadung kangen rindu kok. Maka ketika kekasih hilang langsung komplain nang Gusti Allah. Tak kok nang pengiran. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba kan? pacare ilange tak kok pangeran, sopo tak kok liyane ra ya mon. Lah ini kita ini sekarang ketemu dengan orang-orang yang mencoba membahas bahasa cinta dengan bahasa fakih. Wong cinta Rasul ya biasa. Apa sampean ra ngerti Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dzikir iki menentramkan hati, tapi wong nek jatuh cinta kongkon dzikir ya tambah mumet. Wong sing dieling-eling meng kekasihnya tok. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Lu coba Gusti Allah ra ketok blas ning ngono iku. Lu sampe nukur nganggo bahasa fikih ya musyrik kok hanya dirimu. Gusti Allah ra kanggo. Lho mula teng kitab Qishatul Anbiya sing ditulis kalian Ibnu Katsir dipun jelasaken manuk emprit. Manuk emprit ngertos ta nggih? Sing mangan pari iki lho. Lah niku manuk emprit biasane mangan pari nek gedene mung sak jentik ngeten iki. Ngangkat gelas niki lho ora kuat. Tapi begitu jatuh cinta dia berubah menjadi raksasa. Merayu pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kerungu guyu ke pinggel-pinggel. Karena si emprit lanang rayu emprit wedok di emprit. Apa mas emprit? I love you, pret. Nah, dari emprit wedok. Lampret lanang ini merasa tertantang kejantanannya, ngamuk. Di emprit, apa kamu gak percaya kalau aku mencintaimu, pret? Kalau enggak percaya kalau aku cinta padamu, akan aku buktikan. Kalau aku harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman untuk membuktikan cintaku padamu, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kuhancur leburkan, kan kuambil mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi lempret itu sumbare ngono. Nabi Sulaiman sing krungu, "Wala prit, lambemu." Ya Nabi Sulaiman kerungu, nampret ini jawab ya enak. Ya Sulaiman jangan begitulah, mengertilah kamu, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lele bahasa mahabbah lah, ini kan kita ini punya bahasa cinta pada roh. Rasul sa'ikono singara, ini rahule, hulu, berlebihan, ini itu piye. Inilah orang kalau tidak mengikuti jalurnya ulama pengennya apik ning kon slet padha karo wong Semarang gak duwe listrik, sing duwe listrik wong Malang. Untuk sampai Semarang dibangun tiang trafo. Mangke terus tekan pondok Al Asror kei meteran tlebokno jero omah. Gus Nuhin wong butuhe 220 ngicupno handphone ae ya nyolokno ning jero ngomah. Senajan sampean ngerti kabel gede kono setrume aja nyolokno TV ning kono bledos. Lah mulo sakniki kathah tiyang bledos soalnya langsung ngecupno ning Quran sunnah ya konslet butuhe tahlilan kok goleki nang jero Quran kabeh. Lho kaya ngene iki butuh yasinan. Ya jikuk yasin tok. Lah nek jikuk yasin wong-wong Jawa niku nek jikuk apa-apa akhirane an. Kathok nek rung dinggo nek dinggo kathok. An sarung nek rung dinggo nek dinggo saru. Ngan mulo yasin nek rung dinggo nek dinggo yasi. Nah mulo no aku nek yasin gelem yasinan moh. Aku tahlil gelem tahlilan moh padha karo kowe iki duwe kathok nek ora gelem kathokan. Ini kalau Pak Muhammad Dinu. Nah itu. Nah ini makanya sampai nojokku mun NU ini bagian dari perjalanan panjang para ulama. Mula NU ora gampang nyalah no. Nah, terus sadar itu loh. Iya coro ini. Oh perjuangan ulama biyen ya Allah. Kok iso dadi Islam disyukuri. Oh ya panjene dadi ngene disyukuri, apa-apa disyukuri. Begitu sing liyane emoh. Sampai ono sing ngarani Wali Songo tidak ada. Wali Songo itu fiktif. Sing jenengane sapa niku Badrussalam sapa niku. Ono Subhan Bawazir ono. Nah, sing alok-alok Wali Songo ndak ada iki jenggoten kabeh. Mula dilokno karo Kiai Said dasar wong nek jenggote dawa goblok. Akhirnya dia imbales Kiai Said yang goblok. Orang jenggoten kok dibilang goblok. Wali Songo itu semuanya berjenggot. Wong berjenggot Wali Songo kok wong wal wong jenggoten dilokno goblok. Jarimu wingi Wali Songo ra ono. Wong saiki kok arani Wali Songo berjenggot to nggih kemplu. Lagi satu puteran ditekuk kali Kiai Said A. Bangke. Oke. Saat ini misalnya, hati ini bahaya Syiah, bahaya Syiah. Kiai guyu dok. Alah Syiah kok melebure ini, raisa. Bahaya Latin Syiah. Syiah ini ya mesti wong Persia dok. Soalnya wong Syiah ini ku pengikuti Sayyidina Ali seko jalur Raja Rustum. Mula Sayyidina Ali dipateni karo Yazid, apa Sayyidina Husain pateni Yazid, mula wong Persia ora ana kok jenengane Yazid ngono ora eneng. Wong Iran ra duwe jeneng Muawiyah, wong mungsuhan. Kaya wong Jawa Barat ora nganggo jeneng Gajah Mada. Lah wong kene biasa mawon. Pak Ali anake jenenge Yazid, biasa. Pak Ali anake jenenge Muawiyah, biasa, kulo tahu itu katakan itu. Sekarang Syiah mulai merajalela. Lagu Syiah Umi lagu Uminya Haddad Alwi. Umi. Itu Syiah. Lah lagu ngono kok mbok unekke Syiah. Sing luwe nemen teko lagu iku ana. Apa indung-indung? Nemen indong-indong itu, aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah lu ngopo? Kok ratul kiyem topo? Mana lho coba? Lu kadang wong-wong niku ndak delok saking senenge. Lah mule NU niku guyu dene ana apa-apa wis tenang. PKI bangkit lagi. Wis sing ngomongi wong NU mbiyen bar dikepruki karo wong NU terus balik dadi murid-murid e wong NU anake mlebu pon. Pono PKI bangkit lagi endi digeleki ora eneng. Yo ngoten niku kadang NU niku wis dikandani apa-apa wis ra mate ngandel. Awas keris musyrik. Lha kene iki cilik cekran keris kok dilokno musyrik. Apal kene. Wis biasa angon wedhus ngerti ambune wedhus iki sampai apal. Mengkene iki biasa dolanan keris kok dilokno keris iku musyrik. Keris iku nek payu ngono ya didol. Akik musyrik. Lah wong kene nganggo akik kok musyrik-musyrikno. Lah mula tiang-tiang ngeten iki karena rame lu ulama maka kehilangan banyak sekali hal. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Karena apa-apa bid'ah akhirnya nek pengen gawe Islam mengembangkan orang duwe bahan apa-apa. Arep kumpul, orang duwe yasinan, orang duwe tahlilan, orang duwe apa-apa. Mula bingung nek arep ngelumpuk. Lah NU duwe apa-apa, njaluk ngumpluk model apa sampean. Ono politisi ngelumpuk karo ibu-ibu muslimat arep milih pon wage kliwon, arep milih nariyahan, milih dibaan, milih berjanjen. Apa milih apa lengkap nek NU niku ibarat masak bu macam-macam menune isih duwe bahannya masih banyak lah sing kono wong apa-apa bid'ah ibarat masak wis ra duwe bahan onone meng karek balung tok mulo sebab masak mek balung tok akhire bumbune micine dikendel kendeli lahirlah generasi micin. Mula sampean ngene generasi micin ya generasi sing senengane apa-apa dimicini. Wong ora duwe apa-apa pisan. Bayang karek sembayang tok, selawat karek Allahumma sholli Muhammad ngono tok. Nek kene iso nggawa teng teng teng teng teng iso nggawa. Wisi lengkap. Loh, makanya suwe-suwe karena hidup di Indonesia akhirnya mereka sadar mulai sekarang pelan-pelan nyuntuh awak dhewe alon-alon sing maune biru saiki wis ijo padha. Ngono ta. Mulai ijo. Lengke Sayyidina Moh saiki ya wis gelem ning Nabiyina Baginda. Suwo Moh saiki gelem Ruqyah. Tumpeng Moh sego kotak gelem. Ingkung Moh suwiwi tok gelem. Ilaruhi Moh semoga arwahnya gelem. Dadi alat musik Moh ning cangkem gelem tum dam tum jenenge nasyid. Mila wong-wong sakniki niki mari kembali pada Quran dan Sunnah. Ngoten niku senengane kita. Mari kembali pada Quran dan Sunnah. Nang Bali, wong kowe wis tau lunga. Aku rung tau ning dinti kok pojak balik. Aku masih seperti yang dulu. Niku lho. Mulai NU niku tuwen nang ngono nyantai. Allah. Gitu kumpul hari tanu ya. Biasa kafir hari tanu begitu hari tanu ra kumpul karo NU dibelani karena wis ora kafir tapi kasir alayung ora tenang kita ini paling tenang hari ini begitu ana teroris kabeh belajarnya ke NU Afghanistan belajar ke NU karena tidak satu pun teroris tumbuh dari anak jamaah Nahdlatul Ulama. Ora ana. Endi ana tukul teroris endine sing anak-anake ora ene. Ya biasa niku mulo kadang tiang-tiang niku tak iki pancen enak dadi wong NU. Swargane ketok luwe cepet esuk. Lha langge wong mati didongakno, liyane mo. Karena rumangsa pinter cerak karo Kanjeng Nabi. Nyeluk Nabi emat ngono wong rumangsa bolone Kanjeng Nabi kok. Lho kan mereka kan Muhammad lho iki bolone wong panjenengane cerak Nabi. Mangkene cah desa bodho ya wis nikmati njaluk dongane wong kampung sing pinter-pinter iku ora perlu donga. Tarweh nek wong NU ya tetep 20 ora 8. Sing bener sing endi? Ya mbuh. Nek ngerti sing bener aku cetha milih pira berhubung aku ora ngerti sing bener sing endi, ya aku milih 20. Sing jelas luwih aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, aku duwe sisa 12. Ane sesuk sing bener sing 20, sing kurang 12 kowe golek nang endi? Ayo Pak Muhammad Dinu milih pundi sampean? Milih 20, aja milih 8, raman 8. Aman ning 20. Dene iki lho. Lah ini. Ini makanya ketika NU dan para wali mbiyen niku nggih alon-alon. Isine didhisikno Allah pangeran, musala langgar. Kok iso tumbuh menjadi Islam terkuat di dunia. Begitu saiki kabeh arep diketokke simbule. Sunnah kok malah ora tambah gede, malah tambah ruwet. Lho iki sakjane apa yang salah? Santri kiai ra ngetokke ning dadi gede, nek iki diketok-ketokke malah tambah ruwet. Ini apa yang salah? Wong sunnah kok tambah garai ruwet wong ini sunnah. Ini jihad malah dadi perkara. Gara-gara ini sunnah mari kita tegakkan, khilafah tegakkan, Suriah hancur, Libya hancur. Lekene sing biyen ya hayu ya qayyum trimo ya kayuku ya ka. Yumu kalimah syahadah trimo kalimo so. Todo samir ala khairin fatruk anil bago trimo sumar gareng petruk ba. Bagong istighfar ghafuro trimo dijenengke gapu. Gapuro lo kok iso tumbuh gede. Sementara iki lho aja sembrono mulo kudu ati ya ati sunah niku ana isine sunane ku mboten bungkus tok Surah sunnah, penampilan sunnah, ojo ninggal sirah, ojo ninggal sari, ojo ninggal sejarah, ojo ninggal pemikir, pemikiran. Lah sariki sunnah digowo ning isine keri kok piye? Kene cara film kartun niku laki luk menembak lebih cepat dari bayangannya. Lah wong sunnah niku nek duwe jenggot iku kudu seneng dilusel. Lho sebab wong sunnah niku apik, mula jenggot niku apik, dilus-lus niku seneng. Lah teng mriki munine sunnah tapi nek jenggot dilus-lus ditonyo. Lho niki jenengane bungkuse digawa isine keri. 10 November kula iso ngerti peran daripada pangeran apa jenderal apa Dr. Suto Bung To Bung Tomo karek ana fotone kula nganggo pakaian kaya Bung Tomo iso nggawa tembak kaya tembake Bung Tomo iso nggawa bambu runcing kaya bambune Bung Tomo iso tapi darahnya bukan darah Belanda tapi darah Betadin karena saya pakai baju itu di tahun 2018 yang sifatnya karena karnaval. Hati-hati sunnah ini nek mbok gawa bungkus e tok ora dadi sunnah ning dadi karnaval sunnah. Yo niku lho, bungkus e digawa isine keri. Mula Yahudi aja ngono. Kita panjenengan sedaya niki lho mula NU niku paling aman, paling selamat karena apa? Semua orang diajarkan mengerti kedudukannya. Di hadapan Allah nameng pangkate, di hadapan Rasulullah nameng pangkate murite ulama sing neng Indonesia sing hidup dengan cara Indo Indonesia. Sesuk nek petuk nabi ya karek gayane dhewe-dhewe. Assalamualaikum kaya Rasulullah, sahabat berarti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Oh iki sing pundi sampean? Sing Yaman jeng nabi. Lah begitu wong Al-Asrar teko ya. Ya Rasulullah. Salamun alaik dadang kondi niku ing Gunung Pati nabi. Nah iku apa? Pengantin baru. Nah ini lah keberadaan pesantren kenapa kuat? Karena mengajarkan ojo ngasih santri lepas kedudukannya sebagai muridnya ulama. Mula pesantren dimanapun mesti dilebokno nahdlatul ulama. Masih profesor, masih doktor, ya tetap kudu ngakoni sebagai pengikut muridnya ulama. Mulu bejo ranting mriki ono sing ketuhane doktor bareng lho melu nahdlatul ulama. Lah mulu karek didelok ae sesuk. Dan ini wis paling aman menata agama dinia NU wis nomor siji. Lah kenapa NU belum maju ke depan? Nah, Barnoto sing biyen lagi arep jikuk sing anyar lagi al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil asla sing liyane jikuk ngarep burine jebol mejite do ilang opo-opone ilang. Hati teroris, ono sing digondol MTA, ono sing digondol Salafi. Akhire saiki sekolahe begitu santri gawe sekolahan, ya kobol-kobol sekolahane, entek murite. Lojo kuatir, NU nu durung obah, engko nek wis obah medeni bocah. Lho koin tok niku lho koin kritik-kritik niku lho seragen 15 miliar lagi setengah tahun. Apa menen nek sesuk gawe bank ngono. Terus seluruh warga NU yang 120 juta setiap tahun nabung 1 juta. Utawa 5 tahun nabung 1 juta. Niku 120 triliun. Meng dereng niku mawon. Dadi sesuk nek NU niku wis obah sing iso ngalahno sapa? Mula sampean sing liyane bejo NU niku sik karo ngantuk-ngantuk ngene tok. Tenono sesuk NU niku wis bergas, sing iso nyelip NU sapa ning Indonesia. Saiki NU mulai nggih sekolahan, sekolahan liyane sepi. Sesuk NU wis nggih perguruan tinggi liyane delok sepi. Sesuk NU wis gawe rumah sakit liyane delok lak sepi. Wong iki sik durung, mumpung durung wis jarno to NU gak usah dialok-alok, engko tambah semangat. Ngono NU semangat ilang liyane ate lapo. Selagi NU belum bergerak Indonesia masih tenang, ngono lho. Sesuk nek wis teroris-teroris iku terus negarane ngomong, wis aku ora sanggup. NU maju entek teroris seminggu ngono telas. Wing dereng kok. Lha sakniki tesih enten sing ngaramke wis pun enten sing ngaramke kirik gitu. Tapi kenapa anjing masih banyak? Ya karena sing ngaramno sing ngalalne meng MT awonge rungu keh. Mula ngalalno kirik-kirike isih oh. Oke, coba nek kiai NU ngalalno kirik rong dina kirik entek gitu. Wong akeh lu tenang mawon. Lho terus nek muktamar ribut. Wis biasa wong NU niku kendaraan gede ribut ya biasa. Anak niku nek 10 karo anak loro ngono ya tetep ribut sing anak 10. Biasa. NU kok mlakune banter, banter gede kok mlakune ya ba alon. Ora pati banter, entek sak mene gede ini 120 juta. Nek mlayune banter lah liyane lek keplindes. Ngono ya gleneng-gleneng pelan ngono. Sing liyane banter mlayune wong isine mek telu. Mobil sport mlayu wing wing ngono. Kale ra ono sing oleh numpak. Lah nek NU kan sakane ditumpakno. Wong salat numpak, banter dadu numpak. Seneng togel numpak. Nek sakane numpak mulo kendaraane gedhe mlakune alon. Nek sing liyane kan kendaraan cilik-cilik nek jenggoten tok sing oleh numpak. Sing cingkrang tok sing oleh numpak. Mula mlayune banter wing wing tapi dilik-dilik nabrak. Wong kebanteran kene mlaku tuku-tuku diselip wing meneng mawon jarno. Begitu tekan ngarep lho. Kok ada kerumunan kenapa? Nabrak. Sing nabrak sing ndi? Oh sing mau nabrak apa? Nabrak sapi. Lho mengen. Lho nabrak sapi. Ana sing nabrak khilafah. Bruk bruk bruk ngono balik meneh NU kelamar-kelamar. Mari kene. Lho NU begitu obah diluk dadi presiden. Lho sing ngaku pinter ternyata ya ming tim sukses. Wong NU lu durung obah meneng ta tenang NU niku tenang. Sen ket biyen gayane NU niku ngeten niki. Angger tahlilan karo ngantuk. Lah. Enak lah. Tapi begitu ngono lungguh ning dalan macet kabeh. Sing liyane sekali tablik akbar puluhan ribu lah wong sak taun mek ping pisan. Lha wong NU bendina esuk sore awan bengi gawe pengajian lah nek nglumpuk pisan ngono. Rampung ngono. Tenang dadi wong NU tenang. Karena Mbah Hasyim mendirikan Nahdlatul Ulama bukan untuk apa-apa. Orang nganggo Wahabi mudan. Ini Mbah Hasyim ngetekno NU karena ada Wahabi khawatir mendirikan organisasi yang menumbuhkan ghillal lil ladzina amanu. Mula Mbah Hasyim istikharah ning Mekah aku nek gawe organisasi iki isyarahe apa? Ternyata isyarahe Mbah Hasyim yuriduna ayudfi'u nurallahu bi afwahim wa ya'ballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Sesuk iki ana wong sing arep madhamke cahayane Allah. Tapi dijarno kali Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Lah NU itu berada di dalam illa ayyutimman nurahu walau karihal kafir. Mula NU itu tambah dilokno tambah semarak. Kuburan dilokno tambah rahme kuburan. Solawatan dilono tambah diterima jengking-jengking ngene. Lokno bid'ah ya tambah rame, mulo NU tambah dilokno tambah rame. Mung pancene NU niku apa akan disempurnakan cahayanya karena ada yang memadamkan cahayanya Allah. Mlojo kaget, NU niku kaya akeh, nek tambah digosok tambah mengkilat bejone awak dhewe dadi akeh ora dadi amplase. NU niku ibarat pohon karena ditanam sama para wali, sakniki wis gedhe-gedhe pohone niki. Nah, terus sakniki terus ketekan batang celeng, ya mambu. Tapi nek ra ning batang celeng ya wite ora gedhe wae ora. Akeh mulo alhamdulillah awak dhewe dadi wite dudu batang celeng. Celeng. Lah sing alok-alok NU niku kelas mung kelas amplas karo kelas batang kucing mawon ora angel sampean. Lemulo tambantek to delen. Endi to sing alok-alok NU? Sapa sing alok-alok NU? Ya, endi? Sing terus dadi gedhe ngono endi? Ngono apa ning critane? Masumi alok-alok NU ya entek. Endi to? NU dilok-lokno ya tambah gedhe. Endi sakniki sing lok-lok NU terus dadi gedhe ngono? Ora eneng, ora eneng. Sing paling sregep alok-alok NU ya ora dadi presiden. Dungono kan ora dilokno bodho, nek bodho ora dadi presiden. Nah, bosmu iku sing ora dadi presiden sing bodho. Muhammad Dino. Lo kuwatir kan aku lo medhun ditinju. Mate sing. Ya Allah, nek mulo-mulo tenang iki dadi wong NU wis paling ayem. Angger sregep ning masjid selawatan. Ya Rasulullah salamun alaih. Arabe asha lewadaraji. Ahei, biasa lah. Adwadayaji radal alami awalal jundi wal karami. Angger sregep ngono ra tenang. Angger sregep la la la la la la la la la la aman ora bakal apa-apa. Pesantren-pesantren dengan mutakhorijin sakmene akeh kabeh mengarah kepada Nahdlatul Ulama. Sebab nopo pancen pangkate nameng murite ulama. Akhirnya tenang mawon. Kula kula niku mbon patek was. Lah taun wingi niku lho. Ranting niku ning masjid niku mek wong pinten. Sakniki dilantik sak menten kathahe kok. Taun wingi iki Gus Nuhine. Kula kelompoke teng masjid niku gek wong pinten. Sakniki dilantik sak mene akeh. Cara peranaan kan wis ora memungkinkan nih. Perkembangan biakane kan cepet e ora umum. Lho niki, mula kula nek ndelok tenang, sing ngumpul teng mriki ya sing sregep sembayang ya ana. Sing ra patek sregep ya ana. Wong NU niku biasa. Masih teng mriki sing bandar togel mestine ya ana. Nek itu biasa wong NU niku. Sing senengane gek magrib tok. Ya niku lho, mula NU niku duwe prinsip, para kiai niku duwe prinsip. Sapira to kuwate wong niku ngulang agamane Allah. Nek Gusti Allah tidak memberikan hidayah ya ora dadi. Mula kados dawuhipun Kanjeng Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah dhek ngekeki ngerti-ngerti ngono tok dene kok nyantol ya alhamdulillah. Sopo sing diparingi, sopo sing dadekke apik karo Gusti Allah dikersake dadi apik diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairan tengriku niku nakira. Khairan tengriku kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurno. Sampeyan iso bayangno keapian kang sampurno kok ditemplekke teng man, teng menungso sing ora sampurna. Niku kira-kira piye? Wong sampurna kok ditemplekke ning nggon sing ora sampurna. Nggih to, menungso niku mboten sampurna, tapi entuk keapian kang sampur sampurno. Nek Gusti Allah saged keapian sampurno ngadeg dewi, tapi nek menungso keapian iso sempurno ning tetep ora iso ngadeg dewi. Mula keapian menungso niku boten iso ngadeg dewi. Mula nek sampean apik aja rumangsa paling apik. Lah niku prinsipe ulama. Gitu, mrojo rumangsa paling apik. Contoh bengi niki pun mboten sadado. Sing paling apik sinten to ten mriki niki? Sing paling apik kira-kira sapa? Ya kula. Lah nggih wong kula teko wae disambut urung teko isih di SMS, di telepon, teko ngono. Begitu teko salaman gale lungguh ngarep dhewe. Bar ngono kula dijejeri karo Gus Nuhin, unggahno supaya teng mriki mboten kesepian, jejeri para kiai teng mriki. Kersane kula niku mboten sepi, wong paring barang paling apik kok. Lho kula paling apik cekel mik sampean ngrungokno kit mau ora bandeng wong ngrungokno kula nyekel mik. Lho berarti kan sing paling apik niku kula. Lungguh ijen. Nah, kaya kursi. Padahal kula tekek kursi apik kula mau cerutek biasa ngene mawon. Sugoi ngombe loro, lho. Cekel tisu. Umpamane lho paling apik kok anane. Lho niki berarti nek mengini iki sing paling apik kula. Rasa bantah sampean. Nggih, tapi menungso niku nek apik ora iso apik, Dik. Dewe, lho kula dadi apik teng mriki niki, niki barange nyata sitok kula paling apik. Tapi nek kula melibatkan apik sitoke meneh, wis ora jelas engko. Sinten? Lah kula iso lungguh teng mriki soalé Gus Nuhin gawe pengaji, pengajian. Nek Gus Nuhin ora gawe pengajian, lha apa kula lungguh neng kene ya ora. Nek Gus Nuhin ora gawe pengajian teng mriki ya mboten enten kula teng mriki. Lho nek wis tekan ngono apik sing endi? Ya ora jelas wisan. Apik Gus Nuhin ora iso. Wong nek aku ora teko ya Gus Nuhin gelo. Apik kula. Iya tapi kan nek sampean ora bakal lungo ning kene, aku ora ning kene nek Gus Nuhin ora gawe pengaji, pengajian. Lho apik niku nek wis melibatkan wong loro, wis mumet endi sing paling apik? Wis padha karo ributin ndok karo pite. Lho gek loro tok, kapiane menungso ora iso ngadeg dhewe. Lho kula dadi apik teng mriki. Gus Nuhin gawe pengajian dadi apik. Sebab nopo? Ana sampean sing gelem lungguh teng mriki. Teng mriku. Coba nek ra eneng wong blas ning kene, ya bakul jamu kula. Lho niku begitu wis wong telu apik, iki apik sing ngendi? Ya ora iso, wis ra ngerti ndi sing apik. Nggih to, panjenengan lungo teng mriku. Nek isih nek ra ono sing teng mriku, jenengan nek rada tega ya wis jenengane jadab. Ah nek wis ra wong ra usum ya ora urus ya jenenge wong edan. Tapi kenapa kula disebut ngaji? Lho soalé panjenengan tengriku. Lah disebut pengajian soalé mburi sing Gus Nuhin gawe tulis tulisan haflah akhir sana. Nek mburi tulisin dangdutan, ya kula niki MC dangdut lho. Dadi apik niku begitu telu kula Gus Nuhin sampean wis ora jelas sing apik sing endi karena apik ternyata ra iso ngadeg dhek. Dewe, lah sampean teng mriku iso lungguh tenang soalé lungguh kursi. Sing nata kursi jelas dudu kiai. Apa sampean ngerti sing nata kursi mau sembahyang zuhur? Ya ora ngerti. Apa niku mboten iso ngadeg dhewe pula. Lah sampean lungguh teng mriku dadi tenang soalé wetenge wareg. Sing masak sapa sing gawe mangan? Mbok ora jelas. Gitu. Lah masakan dadi enak soalnya dinai klopo, dinai santen. Sehingga parut sopo, ora jelas bisa. Dadi enak soalnya dikei uyah. Sing duwe uyah ora wong Semarang tapi wong Jepo. Jepo ora wong Rembang. Digawa mriki mesti ngangge sopir truk. Sampean ngerti sopir truk kira mampir ning Sunan Kuning? Ya ora ngerti. Isan, napek lu sing ngadeg dhewe. Terus masakan tadi enak soalnya dikei le, Lele, nah, cemplungi lele, sampean ngerti gedene lele niki dipakani pelet napa dipakani eek. Nah ya wis mboten jelas. Nek ditakoni meneh sing eek sapa? Lah ya tambah mboten jelas kok lho. Dadi mulo apik niku aja pisan-pisan diakoni apik, Dik. Dewe mulo kiai niku ora ono yo kiai kok mlinthi nek apik terus rumangsa paling apik. Mulo kiai niku ora wani. Wis ta lamboten sado-ado. Kula apik kaya ngeten iki sampean apik soal ana lampune. Sing gawe lampu iku Thomas Alva Edison. Sing gawe son iki wong Jepang. Lho, ora wong Indonesia ngene. Mula kiai arep kemlinthi, aku lunga haji sing paling apik. Ya iso lunga haji paling apik. Tapi apike lunga haji soal numpak pesawat. Nah, sing gawe pesawat wong Yahudi, nek ora ana wong Yahudi sing nggih pesawat awak dhewe nglangi. Mula sampeyan aja gumun nek kiai hancurkan Yahudi, kiai ora melu. Matek nek Yahudi mati kabeh lak nglangi aku lho. Lah soalé Pak Habibie kon nggih pesawat ora dadi, wong pesawate jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Alok-alok wong Nasrani hancurkan, kiai yo mikir. Soale nopo bojone dadi ayu wangi soale wedak Prancis. Prancis Nasrani, nek wedak Semarang bubar wong beras dideplok blondeng ka. Ah, belurung lho kiai endi to? Anteng kiai li ati-ati, dadara teke mrono. Masak niki wong ngono rumangsa apik kok langsung rumangsa paling apik. Begitu sehat. Ambune wangi, rokok haram. Lah nek kiai ora wani kok rokok haram piye? Wong santrine sing teko Temanggung wong tuane nandur mbako. Lah nek diharamno ya pondok haram, wong nek SPP bayare teko dhuwit mbako. Lho kiai lu ati-ati tenan, wedi tenan nang Gusti Allah ati-ati. Rokok haram, tapi 74 triliun wong Indonesia jikuk teko cukai rokok. Lha rokoke haram 74 triliun haram. Gue bangun dalan mlebu APBN ya dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah, lho. Wani kiai ra wani, wong kiai niku ngerti kok apik iku ra iso ngadeg dhek. Dewe kiai diarani kiai soale ana sing diwulang ngaji. Napa ana sing diwulang ngaji soale wong wedok isek gelem mana? Nek wong wedok ora gelem mana sing diwulang sapa? Ya. Sing senengane terbangan ya kudu matur nuwun, terbangan dadi apik soale ana kulite wedhus. Mula nek lunga terbangan ana wong mek pakan wedhus aja ditindin tindin tindin ngono aja. Lha mulo apik niku mboten iso ngadeg dhewe. Mulo kiai-kiai ngomong sak omong ati ya. Ati soalé engko gek-gek nyantol ning kene, gek-gek nyantol ning kene. Tapi wong nek wis lali nek apikan niku ora iso ngadeg dhewe, kemlintine nek rumangsa apik khilafah, rumangsa paling apik. Ya jebol langsung ditabrak wong sak nduk. Donya syuriah maune apik, begitu ana wong sing ngaku paling apik pengen memaksakan keapiane syuriah dadi elek. Lho. Di Afghanistan dadi elek. Lah Indonesia karena saling mengakui perbedaan-perbedaan apik-apik, ya akhirnya Islam dadi apik teng Indonesia. Lho kaya ngeten iki lah ya apik kabeh to. Iki pengajian dadi apik soalnya ana sing diukir niki jenenge styrofoam. Apa Gus Nuh iki iso gawe styrofoam? Ora iso ngongkon santri. Iki wae paling ora gawenane santri. Mbayar iki ketok ngongkokno. Santrine Gus Nuh iki urung pinter ngene iki lah. Nek Gus Nuh iki iso gawe ngene niki, Gus Nuh niku pinter. Nek santrine urung iso gawe ngene. Iki mesti ngongkon tukang dekorasi. Ndi wonge? Sembayang dhuwur ora? Lho ya ora ngerti kok. Lho kok kiai iki ta? bank haram. Lembendino tuku nganggo duit-duit metune teko bank. Apa njuk lunga haji gawa duit terus kayak pilot Pak niki 40 juta sampean gawa ya mboten. Bang lo kok wani ngaramno bang nek gak wong geblek e ora enak. Dene ngene-ngene lho tiyang-tiyang saniki. Lha niku sebab e teng pundi? Banyak sekali ulama sing lali karo Gusti Allah. Mula teng pondok niku tetep menggunakan cara innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa ulama-ulama ini harus dicetak untuk menjadi manusia yang sebelumnya memang sudah dididik yakhsyallah wedi karo Gusti Allah. Mula neng pondok bocah ditapuki, dikeplaki niki untuk menjadi manusia yang yakhsyallah. Nek wis dadi yakhsyallah insyaallah ulama e ma'rifat ora nakira. Mula sampeyan nek ngerti kok kenapa kiai ora melu hancurkan Yahudi. Lah ya Yahudi hancur kabeh lah luwih kacing langi meneh. Nah sing liyane niku manyen wis ora ngerti, nek wis apik rumangsa apik dhewe jangan pakai produk Yahudi, numpake Rubicon ya padha. Hancurkan orang kafir, yang tidak Islam adalah kafir. Jangan pakai produknya, numpak Pajero Sport. Ya nek kepengin asli mangkane aja kok dididik bid'ah. Sing iso ora bid'ah niku mprit. Nggih to, nek menungso jenengane mangan pari mesti digiling, dimasak macam-macam. Lah nek kepengin ora bid'ah dalam urusan pari dadi mprit totol dilek ngono wae. Dan ini lah jiwa keulamaan itu, makanya ulama-ulama NU ora gampang terus haram, musyrik. Sing liyane iki lho ya Allah. Mari kita sholat subuh berjamaah. Sing ora subuh berjamaah tidak peduli sama Islam. Saiki ndi sing eneng sholat subuh berjamaah bareng-bareng? Ya NU meneh santri mah maneh. One day one juice. Wis koyo yo. Niki santri bendino bahkan sedino niku 40 juz. Lengge, wong karo ngantuk ini. Yasin kadang baleni ping telu. Apa meneh nek wis tekan surat Ar-Rahman iso mbulet ae. Akhire surat Ar-Rahman dadi 5 juz dhewe. Ya la rabbikum antukan di mana? Ya la rabbikum. Karo ngantuk. Wong kulhu iso dadi 2 juz kok. Kulhu dadi 2 juz. Alantum abiduna ma'budu alantum abiduna ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum ma'budu alantum santri 5 juz dewi kulo niku lho kaya ngoten sawene kuwi kaya wis pokoke Islam iki dikowe tok ketokno ning hasilé malah ruwet kabeh kok ngene. Mula saiki ayo mulai maneh nganggo Islam carane santri ora perlu Pak tek dikwetok ketokno. Bathuk wae lek ora dimereki syar'i ora dadi. Kudu direng-ireng sing. Bathuk wae ora dicingkrangke ora dadi. Ora iki dijenggot tapi kelakone to pedhidhap. Ya Nabi Muhammad ya jenggotan, ya jubahan padha karo Abu Jahal. Ning bedane Nabi Muhammad niku wajahe basam, wajahnya tersenyum. Mula wong stres delok Kanjeng Nabi niku waras. Lah wong stres delok wong waras delok Abu Jahal dadi stres soalnya wajah Abu Jahal kaya wong kebelet ngising. Mesane kan karo apa bahara musyrik. Ya Allah, ya Allah. Tadi tenono, karena apa? Karena mereka kalau sudah benar merasa bisa berdiri sendiri, cacat itu terjadi, hancur. Dan ini gila, mulai pesantren dan NU dan khol, inilah satu rangkaian besar. Mengutuk terorisme tapi anti khol, ini jenenge wong goblok. Mengutuk terorisme tapi anti ziarahku. Ubur ya goblok ngono. Mengutuk terorisme ra gelem selawatan iku goblok jenenge wong ngono niku. Berarti le mengutuk sebab nopo? Sebab tren niku mawon. Tapi lupa perjalanan menuju ahli sunnah wal jamaah. Muga-muga kita panjenengan sedo sampai dinten akhir benjang anak putune tetap ora lali pangkat sebagai muridnya ulama amma ba'du. Dulu muka dimah ngaji NU kian dia. Dulu kayak muka dimah ngaji NU kok nih. Wis tenang mawon to, sesuk wis poso lho. Lho kan sesuk dereng nggih. Sik kemis poso. Poso mboten doan. Ya poso, aja ngasi ora poso. Kaya kula suwun poso kabeh ya. Wis masuk sing belul-belul iki ya poso gitu. Soale poso niki termasuk ibadah sing wong sak donya ngerti. Ora wong Islam tok nggih. Wong Hindu ya diulang poso jenenge upawasa. Wong Buddha nih kepengen untuk 8 jalan menuju nirwana, ya apa? Poso. Yang majusi biar nih genine mati, poso petang puluh dino. Yang Zoroaster, enten agomo kuno namini Zoroaster. Niku Gusti Allah, Gusti Allah Padang jenengi Ahriman, Gusti Allah Peteng jenengi Ahura Mazda. Nabi nih jenengani Zarathustra. Niku nih gerhana bulan poso, gerhana matahari, ya apa? Poso. Tiang Yahudi nek dinten Yom Kippur ya apa? Poso. Tiang Nasrani nek Jumat Agung ajeng Paskah ya apa? Poso. Dadi poso niku kabeh wong sak donya ngerti. Lah awak dhewe diulang ya apa? Poso. Pemene wong Jawa niku paling kenal apa? Poso. Ana poso mangan godhong tok jenengane ngidang. Mangan polo pendem tok jenenge ngerowot. Ora petuk geni jenenge pati geni ana ngluyur mawon ngedan poso. Nggih tur poso niku istimewa dige apik ya mandi dige elek ya mandi pengen bojo ayu poso maca ya rahman ya rahim ya mandi poso maca sunah mata kaji aji kujaran goyang ya mandi poso golek nomor ora metu-metu poso ya metu nomere dukun santet nek tambah sregep posone ya tambah mandi lha niku poso mulo sampeyan aja kumun. Nah Islam niku posone siji la'allakum tattaqun mulo sesuk do poso ge najana sampeyan mencret-mencret to ya apa poso aja kasih gak poso. Muga-muga anak putu kita panjenengan sedaya esuk do gelem poso dugi dinten kiamat angsal iman benjang pangge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi husnul khatimah al-Fatihah alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultan. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmatah. Wa dhakirna wa nasina adal jalali wa al-ikram. Biridhaka ya Allah bi syafdi rasulika wa madhika ya Allah bi haqi Rabbana inni askanta min dhurriyati. Biwatin ghairi di jarina inda baitikal muharram. Ijalla uladana dhurriyatina. للمعالي الخير لبعد القرد من القيام ذو الإيمان أبائنا أمهاتنا مشيخ مشيخنا أجداد وجداتنا وجميع المشايخ والمؤسس الأسرار يا الله اللهم اغفر لهم ارحمهم بما بينهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتع بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم مرضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم مرضة من القبور من الإله إلى الله محمد رسول الله بحقي أن رب سلمت معينا ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي ببادي وادخلي جنة بريدك يا الله شفاتي رسولك ورمتك يا الله إلهي يا كريم تمم بنانا إلهي يا كريم تمم بنانا مهد الأسرار يا الله إلهي يا كريم تمم بنانا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بنانا بجاه المصطفى سهل علينا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد wa ala alihi nur mudhibil nizyan bin nurihi fi kulli lamhatin wa nafsina ta ma sha'a ilmullah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar